والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى منسوبات الأسماء. Sekarang اسم yang di nasab. Sebelumnya اسم yang di rafa. اسم معرب keadaan i'rabnya tidak lepas dari tiga, apakah marfu, mansub dan majrur. Sudah lewat marfu'atul asma, sekarang yang kedua mansubatul asma, ismi nasab. Al mansubatu 12 naw'an. Ismi nasab ada 12 macam, 12 jenis. Wahia yaitu al maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Ini akan ada rinciannya satu per satu. Misalnya dorob tu Zaidan. Zaidan mansub sebagai maf'ul bih. Yang kedua maf'ul fi. Maf'ul fi mencakup dorof zaman atau dorof makan. Misalnya Muhammadun khalfal masjid. Khalfa waktu zaman mansub alamat nasbih kata zahir ala akhir wa mudhaf al-masini mudhafun ilaih. Al-maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Saya dhahab ila masini talaban lil ilmi. Beri ke masjid untuk menimba ilmu, belajar. Talaban li maf'ul li ajlih. Mansub. Al-maf'ul mutlak, yang buat maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apakah untuk penguat amilnya atau menjelaskan naw'nya, keadaan perbuatannya, atau menjelaskan jumlah jadi perbuatannya. Contohnya misalnya wa kallama Allah Musa taklima. Allah benar-benar mengajak berbicara Nabiullah Musa AS. Kallama Allah Musa taklima. Lafaz taklima ini maf'ul mutlaq. Mutlaq mansub ala madd nasb bi fath Allah ala akhirih. Al maf'ul ma'ah. Kalimah maf'ul ma'ah menunjukkan kebersamaan. Misalnya sirtu wal qamar. Aku berjalan bersama bulan, bersama cahaya bulan. Ini al qamar maf'ul ma'ah mansub. Al-hal, keenam hal, dengan keadaan. Sebenarnya, ja'a Muhammadun rakiban. Datang Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Yang rakiban, hal, mansub. Ketujuh, tanyiz. Tanyiz. Contohnya, رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت أحد عشر كوكبا. كوكبا تمييز. تمييز عدد. منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره. تجنبنا فجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. عيونا تمييز. منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره. المستثنى. Mustathna, dikecualikan. Ini secara garis besar yang umum nanti satu persatu akan diterangkan. Mustathna buat dikecualikan dari hukum sebelumnya, keumuman hukum sebelumnya. Contohnya jalasat tulabu illa zaidat. Jalasat tulabu illa zaidat. Para pelajar semuanya duduk kecuali zaidat ini. Tamyiz apa? Afwan, mustathna. Mustathna mansub. Contoh yang lainnya wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasjudu illa iblis. Iblis ini mustathna mansub. Sembilan khabar kana au ihda akhawati. Khabar kana atau salah satu saudari-saudarinya kana. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ghafura ni apa khabar kana mansub ala nasbih fata Allahir ala akhirih. Contoh yang lain misalnya laisu sawaan. Laisu sawaan. Sawaan khabar laisa mansub ala ma tunasbih al fatha adh-dhahira ala akhirih. Yang ke-10 ismu kana, ismu inna atau ihda akhwat isim inna atau salah satu saudari-saudarinya. Misalnya inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Zaidan ini isim inna mansub ala badan nasbi al-fatiha al-zahir ala akhirih. Kemudian yang ke-11 munada. Munada yang dipanggil seru di apa diharap untuk datang dengan menggunakan ya ataupun yang lain yang saya ya Abdullah, ya rajulan, ya waladan. Munada ya rajulan munada mansub. Ya Abdullah, Abda munada mansub huwa mudhaf. Berjalan mudhafun ilai. Tawabi. Tawabi ada empat, apa? An-na'tu wal-'athfu wat-tawkid wal-badal. Misal mengikuti i'rab matbu'nya. Yang diikuti. Jika matbu'nya marfu, ya marfu. Matbu'nya mansub, ya mansub. Matbu'nya majrur, dia juga ikut majrur. Misalnya ra'aitu aliyan al-fadila. Ra'aitu aliyan al-fadila. Al-fadila na'at. Wa na'atun mansubi mansubun mithlu. Ra'aitu Muhammadan akhaka. Ra'aitu Muhammadan akhaka sebagai badal. Sebagai badal bisa juga sebagai ataf atau bayan mansub. Wa ala badal nasbih apa? Al-alif niyabatan anifat adi anna minal asma'il khamsah mudhaf wal-kah mudhafun ilaih. Dan seterusnya. Ini macam-macam mansubat isim-isim yang dimasuk. Ada 12 isim yang mu'alif. Sekarang satu persatu rincian dari 12 ini. Yang pertama al-maf'ul bih. Maf'ul bih. Pengertiannya al-maf'ul bih ismun dalla ala man waf'alil fi'l. Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Objek yang dikenai kerjaan maf'ul bih. Misal contohnya, contohnya kata bal waladu darsa. Anak itu telah menulis pelajaran. Ini ad-darsa ini yang dikenai kerjaan dia maf'ul bih. Maf'ul bih mansub ala badal nasbi al-fathah al-zahir ala akhir al-nasb wal-mufrad. Syaribat Maryamul labana. Maryam telah minum susu. Syaribat fi'il madhi Maryam fa'il marfu' al-labana maf'ulun bih mansub wa 'ala badal nasbih. Apa tanda nasabnya? Al-fath al-dhahir 'ala ahli annahu ismul mufrad. Daraba al-ustadhu waladayni. Ustaz itu telah mukul dua anak kecil. Dua anak. Syahidnya waladayni. Waladayni maf'ulun bih mansub wa 'ala badal nasbih. Apa? Ya, niyabatan anil fatah li annahu musanna. Nah, ism tafniya awil musanna. Yusa'idu hasanunil hasanunil banat. Yusa'idu hasanunil banat. Yusa'idu fi al-mudhari marfu'. Apa yang merupakannya? Nah, li tajarrudihi minan nasibi wal jazim al-amil ma'nawi. Tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Hasanun fa'il marfu' Al-banati maf'ul bi mansub wa 'ala badal nasbih madam kasrah li'annahu jam'ul mu'annats salim. Demikian seterusnya. Nah, ini yang pertama dari mansubat asma' itu maf'ul bi. Isim mansub ismun dalla 'ala man waqa'a bihi al-fi'l. Menunjukkan yang dikenai pekerjaan, dikenai perbuatan. Nah, tanda nasabnya apakah dengan fathah, dengan ya, dengan alif, kasrah, dan yang lainnya. Sebenarnya telah lewat tanda-tanda nasab. Tanda nasab ada fathah, alif, ya, kasrah. Apalagi tanda nasab? Yang masuk ada pembahasan ini. Nah, hatun nun rasul nas tapi khusus pada fi filna. Ada pun lebih hanya 4 tadi ya. Nah, yang masuk pada isim 4 tadi tanda nasab. Fathah, kasrah, alif dan ya. Bisa ada yang lain? Ada fathah, fathah. Nah, fathah baik zahir ataupun fathah. Kemudian pembagian maf'ul bih, al-maf'ul bih terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir. Zahir dan apa itu zahir hendak? Zahir. Nah, ma'adala ala masya'Allah barakallahu. Dhamir apa dhamir hendak? Nah, mana ba'an zahir. Contoh yang zahir, daraba aliyun kalban. Aliyun, kalban isim zahir. Yaqra Muhammadun Qur'anan. Qur'anan isim zahir. Dhamir ya sa'altuka. Amartuhum ya'muruni. Dhamir mabni maka i'rabnya i'rab mahalli. Di tempat nasab sebagai maf'ul bi. Contohnya sa'altuka. Sa'ala fi'il madhi mabni 'ala as-sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa huwa ta. Wata domirun barizun muttasilun mabniun ala dham fi mahali raf'in fa'i. Wal kaf kaf. Kain al kaf. Jadi kalau huruf hanya satu, terdiri dari satu huruf, itu cara baca dibaca nama hurufnya. Huruf jar misalnya ba, bukan bi, tapi al ba. Huruf jar lam, li, wa lam. Dan seterusnya. Kalau terdiri satu huruf, kalau terdiri dua atau lebih, langsung dibaca dengan harokatnya. Fi, ala, dan seterusnya. Ya, al-kaf, domirun, bukan ka, bacanya jangan ka. Ka, domirun, bukan. Tapi apa? Al-kaf. Al-kaf, domirun, barizun, mutasidun, abinun alal, apa? Al-dom atau al-kasar? Nyam, alal. Fat fi mahalli nasbin mansubin bihna. Demikian seterusnya. Jadi disebutkan tanda binanya apa? Kemudian apa? Fi mahalli nasbin mansubin bih. Dia mabni. Misalnya contoh yang lainnya muruni. Ya muruni. Fi apa ini? Nah, fi mudhari marfu ala madrafi. Ala madrafi. Nah, disebutkan nun karena minal af'alin khamsah wal waw wal jam'an fa'il dhamirun barizun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wan nun nunul khaya la mahalla lahu la mahalla lahu min al-i'rab wal ya takallam nun dhamirun barizun muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulin bih. Nah, ya mutakallim sebagai maf'ul bih. Nah, ini pembagian maf'ul bih, ada isim zahir, ada isim dhamir. Kemudian nama dhiju fi maf'ul bih, contoh maf'ul bih. Qara Muhammadun al-Qur'ana. Qara Muhammadunil Qur'ana. Qara fi'il Muhammadun fa'il al-Qur'an maf'ul bih. Ishtara Aliun thawban. Ishtara fi'il Aliun fa'il thawban maf'ul bih. Sa'ala an-nabiyya rajulun. Sa'ala fi'il An-nabiyya maf'ul bih, rajulun fa'il. Kataba darsa waladun, kataba fi'il, darsa maf'ul bih, waladun fa'il. Yang namanya maf'ul bih terkadang mendahului fa'il. Walaupun asal urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih, ini asal urutannya. Hanya terkadang maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Contoh dalam Al-Quran misalnya, wa idibtada Ibrahima rabbuhu. Wa idibtada Ibrahima rabbuhu. Ibrahima maf'ul bih, rabbuhu fa'il. Fi'il maf'ul bih fa'il. Gimana memberak kalau tidak ada balasnya, Ustaz? Yang mana? Misalnya itu sa'alan nabi ya, rajulun. Bisa saja sa'alan nabi rajulan. Dilihat dari maknanya dan penulisannya juga. Kalau sebelum maf'ul bih rajulun, rajulan pakai alif dia, rajulan. Dan kalau tersamar biasanya harus ada qarinahnya ya untuk menunjukkan maf'ul bih, baik qarinah lafdhiyah atau qarinah ma'nawiyah. Kalau tidak ada qarinahnya, oke, yang pertama dia sebagai fa'il, yang kedua maf'ul bih. Misalnya daraba Musa Isa. Masing-masing bisa mukul, bisa dipukul. Sama-sama tandanya apa? Qadara. Nah, kalau tidak ada qarinah seperti ini, berarti yang pertama sebagai fa'il, yang kedua maf'ul bih. Itu urutan asalnya. Kemudian berikutnya sa'altu Rasulullah fi'il fa'il, Rasulullah maf'ul bih. Qara'tu al-majallah, qara'tu fi'il fa'il, al-majallah maf'ul bih. Apa majallah artinya? Majallah, koran misalnya, majallah. Amartuka fi'il fa'il maf'ul bih. As'aluka fi'il fa'il maf'ul bih. Ini berapa suar, apa bentuk fi'il dan fa'il dan maf'ul bih. Ada yang fa'il zahir, maf'ul bih juga isim zahir, dua-duanya isim zahir. Ada yang fa'ilnya dhamir, maf'ul bihnya isim zahir. Misal itu Rasulullah, fa'ilnya isim dhamir, maf'ul bihnya isim zahir. Ada yang dua-duanya dhamir. Amartuka, fa'ilnya dhamir, maf'ul bihnya juga dhamir. Amarani Rasulullah, fi'il maf'ul bih fa'il. Maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Sa'alani ustadun, fi'il maf'ul bih fa'il. Iyyaka na'budu, maf'ul bih fi'il fa'il. Kalau yang tadi sebelumnya, maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Fi'il maf'ul bih fa'il. Kalau ini maf'ul bih fi'il fa'il. Maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'ilnya. Mendahului fi'il dan fa'ilnya. Ya kana budu khubzan akaltu. Ini diperbolehkan selama tidak ada penghalangnya. Bahkan terkadang wajib harus didahulukan. Karena sebagian maf'ul bih ada yang harus dikedepankan. Jadi di sini iya kana harus didahulukan sebagai hasar. Tidak ada pembatasan. Nah, ini macam-macam bentuk maf'ul bih. Soal terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini apa? Wajibul manzil. Namnakni bihadal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kenapa? Kenapa nanya dia di atas ya? Ya, yang mana contoh? Tidak, itu hapus. Dimudah. Oh. Ya. Nani. Nah. Oh, di sini ya umur ini. Di sini umur. Yang umur nani. Kalau di sini cetakan ya umur. Kenapa? Umur. Kalau ya umur nani berarti dia marfu. Nah, kalau disebutkan kalau ya umur ini mansub atau majzum. ada amel yang menaduh. Ya perlu ini. Oke, ini di sini Ustaz nun tubutun nun atau nun liqaya? Nun liqaya. Pada kata ya muruni. Nun liqaya. Iya, nun liqaya. Berarti nunnya berarti dia hak nun Ustaz. Iya. Nun ini terbuang lagi. Iya. Kalau dia marfu berarti terbuangnya apa? Mizawadin hamzah kalau iya, seandainya marfu. Iya. Kalau mansub majzum karena amil nasab majzum. Hamzah gitu lihat. Tapi kalau tawil amsal ya belum macam hairu dua aja tiga. Endah bisa. Apa? Kan. Ya, biasanya kalau nak masuk nun riqayah kalau sebutun nun. Beda kalau misalnya seperti lihat buduh ni. Apa? Kalau misalnya ini makanya ini di sini nun di sini